Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hari demi hari selama 6 hari yang lalu, ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, ketika kami beraktivitas, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini, hari istirahat, hari pertemuan kami dengan Engkau ya Bapa, kami sungguh bersuka cita untuk hari ini, di mana Engkau ya Tuhan hadir dan mau bergaul dengan kami. Engkau mau menasehati kami, Engkau mau meluruskan jalan kami, dan Engkau juga mau menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau urapi di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukalah hati setiap kami ya Tuhan. Berikan hati kami hati-Mu, hati yang selalu merendahkan diri dan tunduk kepada Tuhan. Dan kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Dan lebih bersuka cita ketika kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada minggu ini adalah akibat dari kerasnya hati. Saudara, akibat dari kerasnya hati terhadap siapa? Jelas di sini konotasinya adalah kepada Tuhan. Nah, bagaimana seseorang bisa mengeraskan hati kepada Tuhan? Kita akan belajar melalui bagian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-11. Keluaran ayat yang pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ke-10. Saya akan bacakan pertama kali dan kemudian jemaat meneruskannya. Silih berganti. Keluaran pasal 11 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Fir'aun dan di mata rakyat. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Kemudian diteruskan dengan pasal 12 ayat 29 sampai 32. Pasal 12 ayat 29 sampai 32 saya akan bacakan bagi saudara. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah. Keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Bapak Ibu sekalian, ketika kita tadi membaca di ayat yang ke-10 dari pasal ke-11 kitab Keluaran ini, di sana tercantum sebuah kalimat bahwa Allah mengeraskan hati Fir'aun. Saudara, bagi kita semua, masuk akal enggak sih kalau Allah itu terlibat langsung untuk membuat orang berdosa? Salah satunya adalah Allah mengeraskan hati manusia. Dalam hal ini Allah yang membuat hati Fir'aun menjadi keras. Cingli enggak sih? Masuk akal tidak? Siapa yang mengatakan, iya, Tuhan itu juga terlibat di dalam pengerasan hati manusia? Ada yang setuju dengan pernyataan ini? Tidak ada ya? Atau tidak berani? Saudara, banyak orang ketika membaca ini, orang Kristen yang membaca ayat ini menjadi bingung, saudara. Menjadi sebuah perdebatan, benar enggak sih bahwa Tuhan itu ikut ambil bagian di dalam mengeraskan hati seseorang? Berarti Tuhan itu bertanggung jawab terhadap dosa orang tersebut. Inspirasi untuk membuat dosa itu datangnya daripada Tuhan. Masuk akal? Sedangkan Tuhan selalu menawarkan, datang kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan keselamatan itu kepadamu. Saudara, ini jelas sekali. Kalau kita pelajari lebih detail, ternyata tidak benar. Saudara, memang di Keluaran pasal 2 dinyatakan bahwa Allah memberitahu kepada Harun dan kepada Musa untuk memberitakan firman itu atau pesan Allah kepada Fir'aun. Dan di sana dikatakan bahwa aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Nah, ini tambah bingung lagi, saudara ya. Yang benar ini yang mana ini? Tetapi kemudian kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 4 sampai Keluaran pasal 14, dengan jelas kita akan kemudian tahu, saudara. Di sana tercatat 20 kali pernyataan tentang kata mengeraskan hati. Tetapi saudara, 10 kali itu bagiannya Fir'aun yang mengeraskan hati. 10 kali ada kata Allah, jadi bagian Allah yang mengeraskan hati. Dan di sana saudara, ketika Fir'aun mengeraskan hati, pada waktu Allah memberikan firman itu melalui utusannya Musa dan Harun, sampai tulah kelima, dialah yang mengeraskan hati terlebih dahulu, saudara. Fir'aun menantang Allah. Kalau kita mempelajari, ya, kalau sampai di pasal yang kelima, saudara, saudara akan mendapati sebuah kalimat, pernyataan daripada Fir'aun. Siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal dia. Apa urusannya aku dengan dia? Kalau saya membahasakan dengan bahasa sederhana itu, saudara, aku tidak kenal dia. Aku tidak mau dengar dia. Wih, luar biasa, saudara ya. Saudara, ini sebuah pernyataan yang luar biasa, yang mengejutkan, yang membuat bagaimana seseorang itu bisa melawan akan Allahnya. Allah yang sesungguhnya pencipta alam semesta ini, siapakah manusia itu, saudara? Tetapi Fir'aun merasa bahwa dia adalah raja, raja dunia pada waktu itu. Merasa dia bisa melakukan apa saja. Dia tantang Allah itu. Keluaran 5 ayat 2 berkata begini, saudaraku. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Saudara, bahwa Allah punya rencana untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir itu. Tetapi Raja Fir'aun menghalang-halangi. Fir'aun dengan tegas menantang, tidak kenal aku Tuhan itu, yaitu Tuhan Yahweh yang disembah oleh Allah Israel. Dan dia tidak akan pernah menuruti apa maunya Tuhan, yaitu membiarkan orang Israel itu bebas dari tanah Mesir. Fir'aun tahu, saudara, ini orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang luar biasa kuat, saudara. Kalau kemudian ini dibebaskan, waduh, pembangunan jadi terhenti, ya. Ini orang-orang yang lihai, yang perlu digunakan. Dan Fir'aun mempergunakan orang Israel sebagai budak, saudara, semena-mena. Dan Tuhan melihat itu, belas kasihan Allah turun. Dia tidak mau melihat akan umat pilihannya meskipun sudah berbuat dosa kepada dia. Kemudian terlunta-lunta seperti itu. Allah segera merancangkan sebuah penyelamatan yang besar bagi bangsa Israel. Dan kemudian diutuslah utusannya untuk menyampaikan kepada Fir'aun itu. Saudara, jadi dengan jelas di dalam pasal yang keempat sampai ke-14 itu, khususnya di dalam sebuah peristiwa 10 tulah itu. Ketika tulah yang kelima itu, 1-5, di sana Fir'aun mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Seandainya pada waktu itu Fir'aun setelah mendengar firman itu dan kemudian diberitahu akan ada hukuman itu, dan kemudian dia mengerti sungguh akan berbahaya ketika berhadapan dengan Allah Yahweh yang hidup itu. Kalau Fir'aun kemudian bertobat, maka tulah-tulah itu, saudara, mungkin jadi batal. Tapi yang namanya orang itu merasa besar, dan memang besar pada waktu itu, sombong, tinggi hati, merasa serba bisa, maka dia tidak segampang itu bisa menerima firman Tuhan. Dan kemudian terjadilah tulah-tulah itu, saudara ya. Yang pertama, air sungai menjadi darah. Ya. Dan kemudian terus berlanjut. Sampai tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung daripada orang Mesir dan para budaknya. Sungguh itu luar biasa, saudara. Saya gak bisa bayangin, saudara. Ya, gak bisa bayangin. Kemudian yang namanya tulah itu satu malam, saudara. Malaikat maut itu menjemput, memotong nyawa mereka itu, saudara. Berapa banyak yang terbunuh pada waktu itu. Itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Jeritan malam terjadi, saudara. Kalau di Indonesia itu temanya film horor, saudara ya. Tetapi ini jeritan malam ini benar-benar terjadi, saudara. Sebuah kengerian terjadi. Setiap keluarga orang Mesir mengalami semuanya, saudara. Coba bayangin, siapa yang mau anaknya mati tiba-tiba. Dan secara massal itu terjadi. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Kemudian Fir'aun menyadari itu. Dan dia minta didoakan. Okelah, biarlah Tuhanmu itu menaruhkan berkat itu kepada kami. Dan aku akan membebaskan engkau dan bangsamu dan seluruh yang kau punyai, ternak hewan itu. Biarlah kau keluar dari tanah Mesir. Saudara, ketika Fir'aun mengeraskan hati untuk tidak membebaskan bangsa Israel ini, dan kemudian terjadi akibatnya dari mengeraskan hati itu, maka saudara, tulah yang ke-6 sampai tulah yang ke-10, Allah kemudian di dalam kemahatahuannya, dia membiarkan Fir'aun tetap keras hati, saudara. Dia biarkan, saudara. Jadi kalau tadi kita baca bahwa ada tulisan Allah mengeraskan hati Fir'aun, kita perlu hati-hati, saudara. Kita perlu merenungkan lebih detail, benarkah Allah terlibat? Ternyata enggak, saudara. Beberapa ahli tafsir, mereka mengatakan hal yang sama, tidak pernah Allah terlibat di dalam mengeraskan hati orang. Tetapi di dalam kemahatauannya, dia tahu persis bahwa Fir'aun itu cuman pura-pura. Ketika dihukum, dia merasa, waduh ini gawat ini, ya, pura-pura bertobat, minta didoain oleh Musa dan Harun supaya jangan terjadi lagi. Tapi kenyataannya tetap saja dia keraskan hatinya. Tidak bisa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berulang-ulang itu, saudara. Dan pada akhirnya, ya sudah. Kalau kamu seperti ini, saya biarkan kamu tetap keras hati. Membiarkan, saudara. Membiarkan. Berarti apa, saudara? Bahwa kerasnya hati Fir'aun itu, tidak ada keterlibatan Allah di sana. Fir'aun sendiri yang memang mengeraskan hatinya, saudara. Sampai kita kemudian melihat, saudara, bagaimana setelah dibebaskan, dikejar, saudara, bangsa Israel itu. Ya, sampai di Laut Teberau. Wah, Fir'aun berpikir, nah lu kena. Gua habisin lu semua. Saya akan hajar kamu. Bangsa Israel pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi bagaimana tiang awan dan tiang api itu menyertai mereka, saudara. Tuhan itu, Tuhan kita itu, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Dia melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia melakukan yang tidak ada menjadi ada. Tidak pernah terjadi yang namanya air itu tersibak. Ya, dibelah jadi dua begitu. Enggak ada ceritanya itu. Tetapi itulah kebesaran Allah dinyatakan bagi bangsa Mesir, dan itu merupakan mujizat bagi bangsa Israel. Pada akhirnya kita tahu ceritanya, semua dibinasakan. Saudara, akibat apa? Mengeraskan hati. Saudara, di dalam Roma 1 ayat 28 berkata begini, saudara. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka, orang-orang pada waktu itu, di Roma sana, mereka adalah orang-orang yang tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Wah, ini hebat benar ya. Ternyata kejadian berapa ribu tahun sebelum Yesus itu terjadi. Pada peristiwa Fir'aun. Pada zaman Yesus, setelah Yesus. Keadaan yang sama pun terjadi. Kecenderungan manusia itu, saudara. Yang luar biasa. Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Saudara, ini dikatakan oleh penulis Roma, saudara. Orang-orang yang sudah percaya Yesus, mereka pun jatuh di dalam keadaan yang seperti ini. Artinya apa, saudara? Mereka yang seharusnya sudah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa-dosa mereka. Mereka yang sudah dibenarkan, saudara. Yang seharusnya hidup baru. Bukan lagi ngendon, ya. Bukan lagi terbenam di dalam kubangan dosa. Tetapi mereka terseret oleh arus dunia. Mereka pun melakukan hal-hal yang orang dunia, yang orang berdosa lakukan di tengah-tengah pengikutannya kepada Tuhan. Saudara, di GKI Citra, saya banyak melayani jemaat melalui konseling, saudara. Ada seorang ibu yang datang kepada saya, dia menceritakan bahwa saat ini dia sedang mengerjakan togel. Tahu togel? Bukan tauge, saudara. Togel. Ya. Apa itu? Buntut itu ya katanya ya. Bukan sop buntut, sop buntut enak ini. Ya. Ini judi, saudara. Dia mengatakan apa? "Pak, saya sekarang ini jadi bandar togel, Pak." Ini seorang ibu loh, ya. Jemaat. Tapi masih simpatisan, saudara. Dia katakan, "Boleh enggak ya, Pak?" Loh, kalau seorang Kristen yang benar mesti enggak perlu bertanya itu toh. Enggak perlu. Mestinya sudah tahu sendiri itu enggak benar gitu loh. Tapi masih tanya dia. "Loh, Pak, kan saya itu melalui togel kan juga membantu suami. Suami sekarang ini pas-pasan, Pak, kalau kasih uang apa itu, uang dapur itu. Saya membantu. Kalau saya membantu suami saya, itu kan perbuatan baik, Pak." "Iya, tapi masalahnya kamu ini mengerjakan togel." "Loh, Pak." Wah, masih mengeraskan hati dia. Dia ngomong begini, "Loh, Pak, selama ini saya perpuluhan itu ya dari togel, Pak." Saya antara geli, mau ketawa, susah, sedih, ini campur aduk, saudara. Wah, ini mau ngomong apa saya ini? Saya ngomong, "Kalau you melakukan seperti ini, jangan harap hidupmu akan diberkati Tuhan. Hukuman itu akan ada." "Hukuman apa, Pak?" "Enggak tahu, saya juga enggak tahu. Tapi perhatikan, kalau kamu mengaku dirimu sebagai orang Kristen, tapi kamu melakukan pelanggaran demi pelanggaran, kamu pura-pura enggak ngerti, padahal kamu ngerti, hukuman itu akan ada. Entah kapan, saya enggak tahu. Wong yang menghukum bukan saya kok. Tuhan yang akan menghukum kamu." Ngeper, saudara. "Ya terus gimana, Pak? Masa saya melepaskan togel saya? Saya sebagai wakil daripada Tuhan akan terus terang berkata kepada kamu, lepaskan itu." Saya kemudian tidak hanya mengatakan itu, saudara. Saya bimbing, saya buka firman Tuhan yang lain. Bagaimana Tuhan itu selalu peduli kepada tiap-tiap anak Tuhan. Dia tidak pernah orang-orang benarnya meminta-minta. Dia tidak pernah membiarkan anaknya tergeletak. Kita semua punya masalah yang hampir sama, saudara. Tetapi bagaimana Allah kita, Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, saudara. Dia sanggup melakukan segala perbuatan ajaib. Masakan kemudian kita pura-pura enggak tahu. Kita cuman melalui mulut kita ngomong Tuhanku itu Tuhan yang berkuasa. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita bertolak belakang. Ini sungguh menyedihkan, saudara. Sangat menyedihkan. Saya kemudian ngomong, lakukan firman Tuhan. Saudara, Fir'aun juga mendapatkan firman Tuhan ketika dia mengeraskan hati. Tapi dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau menerima firman itu. Dia tolak firman itu. Dan bahkan dia tantang Allah. Aku tidak kenal dia. Siapa Tuhan itu? Tapi rupa-rupanya zaman sekarang orang Kristen pun tanpa dirasa mereka juga melakukan hal yang sama seperti Fir'aun lakukan. Itu soal judi ya saudara ya. Ada lagi seorang bapak datang kepada saya. Pak, wah dia ini orang katanya orang Kristen itu kan jujur ya, terbuka. Dia terbuka juga sama saya. Yang dengan bangganya mengatakan begini, saudara. Pak, saya ini selalu nonton BF. Tahu BF? Pura-pura enggak tahu ya. Saya ini nonton BF setiap hari, Pak. Saya kalau tidak nonton tidak bisa, Pak. Jadi, Pak, dengan nonton BF itu setiap hari, keluarga saya menjadi sejahtera. Ini konsep dari mana? Aku yang enggak tahu ini. Tapi ini orang merasa, wah, oke punya. Dia ngomong dengan keyakinan yang luar biasa. Saya katakan, loh, kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu tahu enggak itu dosa? Iya Pak, saya tahu dosa itu. Tetapi saya tahu juga Pak, setiap minggu itu kan ada pengakuan dosa Pak, yang Bapak pimpin. Wah, yang Bapak pimpin lagi. Tuhan itu kan pemurah. Jadi kalau saya berdosa dan kemudian saya datang kepada Tuhan pada waktu hari Minggu itu, pas pengakuan dosa itu, saya akuin dosa-dosa itu, Tuhan pasti mengampuni. Ayo saya tanya, Tuhan mengampuni enggak? Ini sudah bertahun-tahun, saudara. Sudah bertahun-tahun dia kerjakan itu. Saya bilang, kalau kamu tetap seperti begini, kamu melanggar firman Allah, kutuk itu akan jalan. Saya enggak ambil pedulin, saudara. Saya katakan yang benar sesuai firman Tuhan. Saya mencoba untuk menolong dia keluar dari masalah itu. Tetapi dia katakan, yalah Pak, saat ini belum bisa ya Pak ya. Ntar ya Pak ya, enggak tahu sampai kapan ya Pak ya. Kalau Tuhan sentuh hati saya sadar, saya bertobat, ya pada waktu itu saya berhenti Pak. Saya bilang, ya lakukan saja. Kalau kamu memang berani melawan Tuhan. Saya tunggu saudara, karena orang ini memang saya bina melalui persekutuan doa. Enggak sampai setahun waktu itu. Dia kemudian ngomong lagi, benar Pak yang Bapak omong itu. Saya sekarang mulai buang sedikit-sedikit. Tuh kok buang kok sedikit-sedikit? Buang semuanya. Dia ngomong apa? Saya punya ribuan kopi. Ribuan saudara. Bahkan yang luar biasa dia tawari saya, Bapak mau tak pinjemin. Tak pikir ini orang gila ini ya. Tapi ini nyata loh saudara ya. Rohaniwan tuh kalau enggak jaga diri yo, wah. Mungkin rohaniwan bisa ngomong begini, iya ya. Tak coba lihat ini sejauh mana ini bisa merusak. Ya merusak dirinya sendiri. Pada akhirnya orang itu lama-lama itu dibuang semua. Dia ngomong apa? Saya takut Pak, saya takut. Saudara yang dikasihi Tuhan. kita tanpa kita sadari kita juga sering mengeraskan hati. Apa yang kita kerjakan di dalam kekristenan kita, saudara? Kita suka melukai hati orang dengan omongan kita. Ada satu orang juga yang datang kepada saya. Dia tanya begini, "Pak, kenapa ya Pak, kok banyak orang yang tidak suka sama saya?" Saya tahu persis, kenal persis orang ini. Saya kasih tahu ya, cara kamu ngomong itu yang gak benar. "Duh, saya ya apa adanya ini Pak. Saya orangnya seperti ini, karakter saya seperti ini." "Oh gitu ya. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, orang Kristen itu harus lemah lembut." Lemah lembut itu bukan gemulai ya saudara. Lemah lembut itu adalah satu etika. Etika Kristen yang harus dijalankan. Tetapi tetap ada ketegasan di sana saudara. Dia tetap ada kekuatan di sana. Saya bilang, orang Kristen di dalam pertumbuhan kerohaniannya, dia melalui proses berjenjang. Dan proses itu terus meningkat, progresif. Dan pada akhirnya kita akan dibuat menjadi serupa dengan Kristus. Berarti apa? Karaktermu itu harus ditanggalkan, pakai karakter Kristus. Loh, gimana caranya Pak? Gampang, 2 Timotius 3 ayat 16, kamu pelajarin. Kekuatan firman Allah ini. Makanya tiap hari baca dan renungkan firman Tuhan ini. Ada 4 fungsi di sana. Bahwa firman Allah itu sebagai bahan untuk mengajar karena benar. Yang kedua, firman Tuhan itu memberitahu kita mana yang benar, mana yang enggak. Yang ketiga, firman Tuhan itu berguna untuk apa? Mengubahkan akan kehidupan kita yang rusak menjadi baik. Yang keempat, membawa orang untuk semakin mengenal kepada kehendak Tuhan. Jadi berarti hidup orang Kristen itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan keraskan hati kita. Kalau kita mendengar firman melalui setiap khotbah, jangan kemudian khotbah itu, firman yang disampaikan itu menjadi bau kematian bagi kita. Karena kita menolak firman. Tetapi biarlah firman Tuhan itu menjadi bau yang sungguh harum. Yang membuat kehidupan kita berubah. Dan terus diubahkan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang berguna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan apa yang Tuhan ajarkan, nasihatkan kepada kita tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Kita selalu melihat apakah aku sudah menuruti apa yang Tuhan ajarkan. Jangan keraskan hati kita. Jangan tolak firman Tuhan. Yang terakhir, saudara. Ada seorang bapak yang datang kepada saya juga. Dia katakan, "Pak, sorry ya Pak. Firman Tuhan itu tidak cocok untuk usaha atau perdagangan. Kalau dagang ya dagang Pak. Kalau mau ngurusin yang firman Tuhan ini urusannya di gereja. Karena kalau di luar sulit, Pak. Bagaimana orang kerja tidak nyolong? Wih. Bagaimana orang kerja tidak pakai tipu-tipu sedikit-sedikit, Pak? Saya sadar, Pak, bahwa firman Tuhan tidak cocok untuk pengusaha. Kemudian saya katakan, saya tanya, Pak, you percaya sama Tuhan Yesus? Oh iya dong, percaya. Loh, saya ini sudah puluhan tahun loh percaya sama Tuhan Yesus. Jangan macam-macam pertanyaannya. Oh, bagus itu, bagus, Pak. Tapi, Pak, kalau Bapak percaya Tuhan yang pencipta alam semesta ini, yang luar biasa, Dia tidak mau kita lecehkan Dia. Bapak percaya firman Tuhan? Oh ya, percaya. Nah, kalau percaya, kenapa Bapak tidak mau lakukan? Ya itu masalahnya. Siapa yang salah sekarang? Tuhan yang mengutus dan memerintahkan kepada para nabinya, para rasulnya untuk mencatat ini. Atau Anda yang salah, Pak? Langsung saya hunjam begitu aja. Akhirnya dia ngomong, saya yang salah ya. Oleh karena itu, Pak, jangan main-main. Sekali lagi, Tuhan itu memberi kelengkapan kepada setiap kita. Kenapa kita takut? Bagaimana Matius 6 ayat 33? Ngomong apa di sana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Orang benar tidak pernah meminta-minta. Dan seterusnya. Tetapi saya hadapin banyak orang Kristen yang dikikai citra sana. Hidup mereka tidak hidup di dalam Kristus. Tanpa disadari mereka menolak firman. Mereka membiarkan hidup mereka mengalir begitu saja dan dipengaruhi oleh dunia. Bukan firman Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Banyak berguguran. Tapi untung, setelah saya layani kemudian kembali lagi. Saudara, hati-hati. Jangan keraskan hati ya. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh siapapun, hati-hati. Terima itu. Lakukan itu supaya kita selamat. Amin. Mari kita berdoa. Seringkali ya Tuhan, tanpa kami sadari, kami sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami menghadapi masalah demi masalah, kami lari dari firman Tuhan. Kami merasa bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kami merasa bahwa seringkali sungguh lama pertolongan Tuhan. Padahal kebutuhan begitu mendesak. Kami seringkali ya Tuhan mengganti firman Tuhan dengan kebenaran manusia. Yang pada akhirnya kami akan menuju kepada kehancuran. Kami tidak mau seperti itu, Tuhan. Ampuni kami. Kami mau hidup benar di dalam Tuhan. Kami mau hidup kami dikuduskan oleh Tuhan. Kami mau memberikan hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati atau bahkan menantang Engkau, Tuhan. Siapakah kami ini? Ampuni kami, Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus bekerja, Engkau terus berbicara kepada setiap kami. Kami tidak sekedar mengadakan ritualitas agamawi pada hari Minggu. Tetapi sesungguhnya kami mau datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Karena Tuhan telah membentuk akan kehidupan kami. Bukan datang di dalam keadaan compang-camping, dosa yang terus semakin membesar di dalam kehidupan kami. Dan itu akan membuat hati kami keras. Dan jikalau kami tetap mengeraskan hati, maka Engkau akan membiarkan kekerasan hati itu. Dan kami akan mendapatkan kebinasaan karena kesalahan kami sendiri. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami. Berkati akan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.